terakhir itu diulangin lagi, nanti saya sambung nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wassalaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara Penyejuk Kalbu melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bersama tim Safira Al-Azhar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba untuk memahami secara lebih mendalam keterangan ayat 44 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa iza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-44 ini punya kaitan yang begitu kuat dengan keterangan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau di dalam mulai dari keterangan ayat 40 ya sampai 43, Allah berbicara tentang bagaimana azabnya yang Dia turunkan kepada umat-umat terdahulu dan bagaimana kekerasan hati menjadi sumber utama azab, turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat 44 ini Allah menerangkan tentang salah satu faktor kenapa azab itu Allah turunkan kepada suatu kampung atau suatu daerah. Allah mengatakan falamma nasu ma zukiru bihi ya fatahna alaihim. Ketika mereka itu melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kata-kata nasu ya artinya lupa, itu di dalam keterangan tafsir Tabari dikatakan bahwa mereka itu ya para umat-umat rasul itu sudah meninggalkan segala bentuk amal yang sudah diajarkan oleh para rasul-rasul mereka. Ya, Abu Jurayh mengatakan bahwa kata nasu ini maknanya adalah mereka sudah meninggalkan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasulnya. Jadi, salah satu sebab utama kenapa azab itu diturunkan adalah karena mereka itu nasu mazukiru bihi. Apakah mereka telah meninggalkan segala amalan itu? Apakah mereka sudah melupakannya secara sengaja ataukah mereka tidak lagi mengetahui mana yang merupakan seruan Allah dan juga para rasulnya sehingga akhirnya fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ini yang cukup menarik dari keterangan ayat ini, bahwa ternyata Allah tidak sekonyong-konyong menyatuhkan hukumannya kepada penduduk suatu daerah atau suatu kampung ketika mereka itu melakukan kemaksiatan. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan kepada mereka pintu kemudahan atas segala sesuatu. Ketika mereka itu tenggelam ke dalam kemaksiatan, Allah tidak hancurkan mereka itu dengan kehancuran yang datang secara tiba-tiba atau langsung dihancurkan. Akan tetapi saat mereka melakukan kemaksiatan dan mereka itu memiliki hidup dalam kemewahan, Allah akan tambahkan kemewahan hidup mereka sehingga akhirnya mereka itu lupa dan lupa daratan dengan segala yang mereka miliki. Ketika seorang memiliki banyak anak dan kemudian dia sibuk bekerja untuk mencari penghidupan, untuk menghidupi anak dan keluarganya, dan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah Allah tidak menghancurkannya secara langsung, akan tetapi dalam bentuk Allah memberikan kemudahan rezeki baginya sehingga akhirnya dia terus sibuk bekerja dan melupakan tugas-tugasnya sebagai seorang muslim dan seorang hamba yang harus tunduk dan patuh terhadap segala yang telah diatur oleh sang khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam bentuk lainnya bahwa segala macam azab Allah itu diturunkan secara berfase atau secara berproses. Dan salah satu bentuk proses itu adalah dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan yang menjadikan seseorang menjadi lupa daratan dan hilang ingatan, sehingga hanya semakin terperosok ke dalam lembah kemaksiatan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini adalah prolog singkat dari keterangan ayat 44 ini. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz kita dari tim Safir Al-Azhar, Ustaz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ayat ini memang sangat indah sekali kita mengkaji dengan mengatakan Allah berfirman falamma nasu. Nasu di sini artinya adalah mereka itu lupa. Mm-hmm. Bukan artinya nasu ini terlupakan, tapi mereka itu memang lupa. Melupakan diri. Melupakan, gitu kan? Ma dzukiru bihi. Apa-apa yang sudah Allah ingatkan, Allah berikan peringatan kepada mereka. Iya. Jadi ma diartikan di sini adalah apa-apa saja yang dapat melupakan mereka. Entah itu merupakan nikmat demi nikmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka itu setelah diingatkan lupa, melupakan, dan mereka itu lupa lagi setelah diingatkan, maka Allah tidak segan-segan memberikan kenikmatan yang lebih. Segala pintu kenikmatan itu Allah buka kepada mereka. Begitu ya. Ini memang sebetulnya siksaan begitu. Makanya para sahabat dulu ketika menerima nikmat dunia itu lebih, kadang-kadang sahabat ini subhanallah dengan mengucapkan maha suci Allah. Kira-kira apa yang Allah berikan lagi cobaan kepadaku? Sampai begitu para sahabat itu berkata. Karena juga ada dalam surat Al-Baqarah gitu kan. Barang siapa yang kufur, wa idz qala Ibrahim rabbil wa idz qala, berkata gitu, faman kafara fa umatihu qalilan summa attaruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Barang siapa yang kufur terhadap nikmatku Allah berikan, fa umatihu qalilan. Kenapa dibilang qalilan di sini dalam arti kata sedikit? Fa umatihu Allah berikan, karena kehidupan dunia ini tidak abadi. Iya. Makanya sebanyak apapun di mata Allah itu masih sedikit. Sangat mungkin di mata kita itu banyak begitu. Itulah fa umatihum qalilan, tapi setelah itu Allah katakan summa attaruhum, kemudian aku akan seret mereka pada hari kiamat nanti, dan wa bi'sal masir, dan atau, tempat atau, mereka itulah yang tempat yang seburuk-buruknya. Atau begini Ustaz Fajrul, bahasa fa umatihum qalilan, aku akan berikan dia kemewahan secara sedikit. Ya, itu artinya belum tentu kenikmatan dalam artian sesuatu yang bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya. Katakanlah seperti ini. Ketika ada orang yang karena sibuk bekerja mencari penghidupan, untuk menghidupi keluarganya, dan sebenarnya tidak lagi memikirkan makan anaknya saja, tapi sudah memikirkan bagaimana membelikan mainan anak-anaknya atau beli mobil baru untuk istrinya. Orang yang seperti ini, ya, tidak Allah hancurkan dia, tidak Allah turunkan azab, tapi Allah lenakan dia dengan membuat dia semakin terperosok ke dalam kerjanya. Artinya begini, selama ini dia bekerja katakanlah 10 jam, ya, tapi karena semakin tertuntut oleh kebutuhan atau dia semakin lupa daratan dan terus bekerja, sehingga akhirnya dia bekerja itu malah menyusahkan dirinya sendiri. Begitu banyak waktu yang bisa dia pergunakan untuk beribadah, begitu banyak waktu yang bisa digunakan bersama keluarganya, tapi ternyata karena gara-gara bekerja tadi, ya, mencari penghidupan untuk keluarganya, untuk anak istrinya, akhirnya dia sendiri tidak dapat menikmati hasil kerjanya itu. Jadi sebenarnya ketika Allah melakukan suatu proses penghinaan, ya, dengan memberikan, dikatakan di sini, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, akan kami permudah kepada mereka agar mereka itu tetap tenggelam di dalam kemaksiatan mereka, itu sebenarnya bukan memberikan kebaikan kepada mereka, tapi sebenarnya semakin lama membuat mereka itu susah sendiri dengan kehidupannya, begitu. Nah, jadi jangan kita merasa ketika kita sibuk bekerja itu adalah satu hal yang nikmat. Tidak, ketika kita meninggalkan tugas kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan atau sebagai seorang ayah yang punya tanggung jawab terhadap keluarga, itu artinya kita sebenarnya sudah menyusahkan diri kita sendiri. Begitu juga ketika kita memegang amanah, ya kan, dan tidak dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya kita korupsi dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan amanat rakyat, maka itu sebenarnya bukan untuk kepentingan kita, bukan malah membahagiakan kita, akan tapi malah menyusahkan. Salah satu contohnya adalah Gubernur Beng sekarang ini yang sedang ditahan. Coba bayangkan, Allah sudah angkat derajatnya setinggi-tingginya, tetapi karena mungkin lupa daratan, akhirnya uang rakyat dikorup. Ya, yang terjadi apa yang terjadi sekarang ini, dia diberhentikan, dipecat secara tidak terhormat dari posisinya sebagai Gubernur Bank Indonesia, dan kemudian ditahan, ya, dan kita tidak tahu lagi ke depan apa kesulitan-kesulitan hidup yang bakal dia alami. Jadi sebenarnya bukan malah membuat seseorang itu, kata-kata umat di Allah Kalilan, ya, Allah akan berikan dia kenikmatan, itu sebenarnya bukan kenikmatan, akan tetapi sesuatu, suatu proses yang akan semakin lama menyusahkan dirinya. Iya. Tapi kalau kita melihat dari surat Al-An'am ini, ketika Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bi, ma itu tidak disebutkan besar dan kecilnya, iya. Sebab orang kufur dengan nikmat Allah itu bisa bisa dimulai dari nikmat yang sekecil, iya, apapun dia, bahkan gitu. Bukan berarti harus besar. Bukan harus besar. Melupakan kan, yang gitu. Besar kemudian iya. Kufur, kecil saja dia bisa. Bisa terjadi. Iya. Contohnya mungkin sebelum panen minta kepada Allah supaya panen aku ini berhasil, tapi setelah panen nampak banyak. Sembahyang pun dilupakan kepada Allah, iya. Nah kan gitu. Contoh kecilnya kan begitu, San. Artinya di dalam firman Allah ini tidak Allah tentukan yang besarkah yang melupakan Allah atau yang kecilkah melupakan Allah. Tapi yang Allah garis bawahi di sini adalah segala sesuatu apa saja yang membuat manusia itu lupa, begitu Allah akan berikan terus sedikit demi sedikit. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, bukan kulli asya', kulli syai'in. Syai' itu artinya sesuatu. Sesuatu itu dalam bentuk yang sedikit, gitu kan? Hatta, hattanya di sini adalah lil ghayah, sampai kepada betul-betul mereka itu sangat mencintai dengan apa yang mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah Allah mengambil akhadnahum baghtatan. Akhadnahum baghtatan, sekonyong-konyong Allah berikan siksaan atau diambil semuanya. Atau orang yang punya tadi sakit, tak dapat menikmati harta yang sudah dikumpulkannya. Kan bisa jadi begitu, San. Atau sudah di depan mata, datanglah banjir. Habis semuanya barang-barang yang ada di rumah, berusakan semuanya. Artinya, kalau sekarang ini kita bisa melihat begitu kan, ada orang yang punya jabatan, punya kekayaan, tiba-tiba Allah ambil itu secara tiba-tiba dalam bentuk stroke, kena stroke kawan itu. Apapun tak bisa dibuatnya. Telentang di tempat tidur, makan, disuapin orang, kencing di tempat tidur, dan sebagainya di tempat tidur. Apa artinya ini lagi? Begitu. Walaupun kita tidak mengatakan setiap stroke yang dialami seorang itu adalah azab yang baghtatan tadi, ya. Akan tetapi kita harus kembali lagi ini kan di garis bawahi seperti ini, Ustaz, bagi orang yang tidak mengindahkan perintah Allah. Artinya dampak mereka itu terkena itu jauh lebih fatal, disebabkan oleh firman Allah selanjutnya itu faidahum mublisun, artinya mereka itu sediam seakan-akan tak ada lagi yang mau diperbuatnya, hanya putus asa saja yang ada di benak mereka itu. Ya, ini menarik bahwa ternyata dari beberapa kitab tafsir yang dikatakan dengan mublisun itu adalah diam berputus asa karena memang tidak punya, sudah tahu kesalahan diri. Terdiam, diambil Allah nikmat semuanya dan dia terdiam karena dia memang sudah merasa memang salah dia, begitu. Sama seperti ketika seorang anak, ya, yang dilarang oleh disuruh oleh orang tuanya untuk belajar, kata orang tuanya, main-main dia, belajar, kata orang tuanya. Ketika sampai hari ujian dan kemudian keluar nilai, dia tinggal kelas, dimarahi sama orang tuanya, dia cuma bisa diam. Kenapa? Karena dia sudah tahu betul kesalahan yang dilakukannya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang segala kegagalan yang dia dapatkan itu akibat perbuatan dirinya sendiri yang tidak mengindahkan nasihat dari orang tuanya. Baiklah, Ustaz Fajrul, waktu juga yang membatasi kita nampaknya dalam pertemuan ini. Akan tetapi ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ke-44 dari surat An-An'am ini. Bahwasanya ketika seorang melakukan kemaksiatan dan ternyata bukan malah secara lahirnya hanya nampak susah akan tetapi nampak senang, itu artinya Allah sedang melakukan satu proses penghancuran terhadap dirinya. Kenikmatan yang dia rasakan di dalam melakukan perbuatan maksiat itu sebenarnya adalah satu proses yang kelak akan sampai kepada kehancuran secara totalitas bagi dirinya karena dia sudah melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, jangan merasa diri senang ketika kita mendapatkan kemewahan, akan tetapi bagaimana kita berpikir kemewahan yang kita miliki itu tetap dapat kita arahkan kepada hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh para rasulnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja poin yang terpenting dari keterangan 44 ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pegangan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman untuk dapat berjalan di atas rel yang sudah disediakannya. Ini saja kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.